إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini di pertengahan bulan Syaban 1437 Hijriah, kita ingin memanfaatkan untuk sebuah pembahasan yang dirasa sangat penting pada hari-hari ini untuk terus umat Islam secara umum, terkhusus ahli sunnah, untuk diingatkan, dibangkitkan dari kelupaan dan kelalaiannya. Tidak boleh berhenti upaya mengingatkan umat Islam, terkhusus ahli sunnah, dari sifat lalai, lengah dalam menghadapi musuh-musuh at-tauhid, musuh-musuh dinullah dari kalangan syayatin al-ins atau syayatin al-jin. Karena di samping itu adalah perintah Allah dalam ayatnya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, teguran, karena itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Membangkitkan semangat bagi orang-orang yang beriman ketika mereka lalai dengan nasihat dan teguran itu, menjadi ingat dan bangkit. Dari waktu ke waktu, yang terus wajib diingat bahwa musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum mukminin dengan beragam ideologinya, beragam akidahnya, tidak pernah berhenti sedikit pun. Generasi demi generasi berlanjut, tongkat estafet pun tidak pernah jatuh atau tergeletakkan. Tongkat estafet syayatinul insi wal jinni ini terus diberikan untuk generasi yang berikutnya, dan generasi yang baru datang itu pun dalam keadaan siap siaga untuk menerima tongkat estafet dari pendahulunya. Ahlus sunnah lebih dari itu. Ahlu tauhid harus lebih dari itu. Kita sekarang terposisikan sebagai penerima tongkat estafet. Berarti jangan sampai kita tertidur, karena tongkat itu akan jatuh, dan di saat jatuh lawan mendahului kita. lawan akan menghabisi kita. Jangan sampai kita disibukkan dengan Allahu Allahu wallaib, berbagai perkara yang sia-sia dan permainan-permainan yang menuruti hawa nafsu kita, untuk kemudian kita ternyata dalam kondisi tidak siap menerima tongkat estafet dari pendahulu kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, dan demikian telah kami jadikan bagi setiap nabi, setiap generasi rasul Allah subhanahu wa ta'ala, aduwan, musuh dari kalangan orang-orang jahat. Setiap nabi, enggak ada yang kosong dari permusuhan dan musuh-musuh Allah. Dan tidak ada yang kosong dari perjuangan. Tidak ada yang kosong dari ketabahan yang harus dia lakukan, tabah menghadapi berbagai cobaan. Tidak ada yang luput dari itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikian telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia ataupun syaitan jin. Kuffar dari kalangan manusia ataupun kuffar dari kalangan jin. Musyrikun dari kalangan manusia maupun musyrikun dari kalangan jin. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira kita ini sekarang salah satu saja dari rangkaian generasi-generasi tersebut. Jangan ada yang mengira bahwa tauhid yang kita pegang dan kita yakini, kita amalkan, kita pelajari akan hampa dari perjuangan. Tidak. Akan kosong dari pengorbanan. Tidak. Tapi Allah mengatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tapi cukup bagimu wahai Muhammad, Allah Rabbmu sebagai pembimbingmu, pemberi hidayah yang mengarahkan kamu dari kekufuran menjadi keimanan, dari kesyirikan menjadi tauhid. Hadiyan, menunjukkan al-haq di saat syubhat terus berdatangan. Di saat ancaman demi ancaman terus berdatangan, Allah beri hidayah, wa nasira, dan cukup Allah sebagai penolongmu. Ini ahlu tauhid. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, kita hidup pun di zaman, salah satu rangkaian dari zaman-zaman tersebut. Anak-anak kita pun akan mengenang hal itu. Cucu-cucu kita pun akan mengalami perjuangan-perjuangan. Maka di bulan yang barakah ini dan menyongsong bulan Ramadhan, persiapkan berbagai pembenahan-pembenahan iman, pembenahan-pembenahan tauhid, pembenahan-pembenahan sunnah, ibadah, akhlak, ukhuwah. At-ta'awun. At-tahab, saling mencinta antara ahli sunnah. falnakun ruhamau bainana, hendaklah kita menjadi orang yang saling menyayangi di antara kita, rahmah. Falnakun asyidda'u 'alal kuffar, dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang syadid, bersikap tegas, keras terhadap kaum kuffar yang terus-menerus tidak mau beriman, terus-menerus menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan mempropagandakan agama dan akidah mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kekufuran dengan segala bentuknya, dengan segala warnanya, hari-hari ini terus dipromosikan, dijajakan dan dibela, dilindungi, diresmikan, dilegalkan. Dengan alasan, berbagai alasan. Entah itu alasan hak asasi manusia, atau alasan kehidupan yang demokratis, atau berbagai alasan lainnya. Kebebasan berpikir, kebebasan beragama. Namun di waktu yang sama, ketika mereka kuffar, al-yahud, wal-musyrikun, wal-nasara, wal-syuyu'iyun, wal-syi'ah, mereka punya kesempatan dan peluang. Tidak ada itu yang namanya kebebasan berideologi. Begitu juga pada hari-hari ini, komunisme yang terus dibela, dilindungi, berupaya didapatkan adanya legalitas hukum untuknya, pun dipertontonkan dengan alasan HAM, hak asasi manusia dalam berkeyakinan, hak asasi manusia dalam berideologi. Islam adalah agama yang paling mengenal hak asasi manusia dan hak Allah, hak asasi Allah di atas itu semuanya. Hak asasi manusia atau lembaga-lembaga HAM adalah lembaga-lembaga yang membebek kepada, bertaklid kepada kaum kuffar al-yahud wa nasara untuk menghancurkan umat Islam ini. Umat Islam diberi senjata demokrasi, diberi senjata reformasi, diberi senjata hak asasi manusia untuk saling menghabisi. Kemudian mereka tertawa. Mereka mentertawakan kita. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, semangat anti Tuhan bahasa mereka bermakna adalah semangat anti Allah, semangat anti tauhid, semangat anti iman, anti Islam. Terus dibiayai dan dipromosikan kali ini komunisme juga ikut andil. Kalau dikatakan kali ini, bukan maknanya baru dalam setahun, dua, tiga, lima tahun. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini, terkhususnya pada era yang disebut dengan era reformasi, komunisme mendapatkan ladang yang subur. Ladang itu berupa kebebasan berpikir, kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan berkeyakinan. Sampai-sampai salah satu anak PKI menulis sebuah buku yang berjudulkan Aku Bangga Jadi Anak PKI. Pembahasan tentang komunisme hampir-hampir dilarang secara total dan dihapuskan dari pelajaran sejarah di sekolah-sekolah umum pada era reformasi ini. Sehingga anak-anak yang sekolah di sekolah umum, yang masuk pada sekolah SD umum pasca reformasi, yakni setelah tahun 98, tahun 99 ke atas, sudah tidak pernah lagi membaca atau apalagi mendengar sebuah sejarah yang menimpa bangsa ini, namanya G30 SPKI. Karena dihapuskan dari pelajaran sekolah. Bagaimana pengkhianatan mereka, bagaimana akidah kufur mereka, bagaimana pembantaian-pembantaian mereka terhadap umat Islam, terhadap guru agama, guru ngaji Al-Quran, santri-santri, tokoh-tokoh masyarakat yang Islamis. Itu sudah tidak lagi dikenal oleh anak-anak kita yang pada tahun 99 itu umur 7 tahun. Apalagi yang baru lahir pada tahun 99. Kalau yang pada era sebelum itu masih dia mengenal, karena dipelajari, ditanamkan, maka kaum komunis mendapatkan ladang yang subur, melegalkan komunisme di negeri ini melalui ladang dan sawah yang bernama reformasi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, reformasi yang kebablasan, sulit dibendung. Kerepotan sekarang ini, yang dahulu menjerit-jerit reformasi, sekarang kerepotan untuk ngerem. Ini akibat ketika urusan umat diurus oleh Ruwaibidah. Man hum Ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulut tafih yatakallam fi amril 'ammah. Seorang yang dungu, dungu bukan lagi jahil. So berbicara tentang urusan umat yang banyak ini, tidak lagi kembali kepada ulama ar-rabbaniyin yang Allah perintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka, kepada ulama yang membimbing umat dengan bimbingan wahyu Al-Quran dan sunnah. Tapi semua berbicara, semua ikut berkomentar. Hancurlah umat ini sekarang. Moralnya, akhlaknya, akidahnya, keamanan dan stabilitas nasional negeri ini, bahkan kesatuan dan persatuan negeri ini pun terancam, tercabik-cabik. Beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi besar-besaran di Jayapura, Papua. Ribuan demonstran membawa bendera Israel. Ribuan demonstran membawa bendera Israel, bukan bendera merah putih. Itu kalau dari sisi tinjau nasionalisme, membawa bendera Israel di wilayah timur Indonesia, di wilayah tengah dan barat khususnya, terkhusus di Jawa ini, bendera Palu Arit komunis pun dikibarkan

sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kita berharap ini masih bagian daripada ingkarul munkar bil lisan. Nah, 100.000 eksemplar itu akan dicetak berusaha sebelum bulan Ramadan ini akan dimulai percetakannya, dengan harapan adanya ta'awun dari kita sebagai bagian daripada kepedulian kita terhadap dakwatut tauhid. Disebutkan oleh pihak redaksi dalam rapat mereka, dalam surat edaran yang ditujukan kepada asatidzah seluruh Indonesia, bahwa akan dibuka donasi untuk satu majalah ini. Biasanya dijual berapa? Hah? 13.000. Maka untuk edisi tebar media Ahli Sunnah akan dibuka dengan dana 5.000 rupiah. Uang yang kita belikan kue sehari, kita belikan es, kita belikan ini, itu untuk menegakkan tauhid kepada talabatul ilm untuk berta'awun. Yang ini mampu 1, 5.000 karena dia punya uang 20.000, yang 15.000 untuk beli makanan dan jajanan-jajanan, ya, yang 5.000 untuk ini. Oh, enggak Ustaz, yang 10.000 untuk membeli 2 eksemplar. Sementara ini saya yang 10.000 cukup untuk selama 1 bulan. Ada sebuah kisah menarik bagi anak-anak kita dan adik-adik kita. Di suatu hari ada seorang muslim yang menceritakan pengalamannya. Selesai sholat Jumat di sebuah masjid, dia berjalan dengan kendaraannya. Akhirnya dia singgah di sebuah masjid. Seusai sholat Jumat dan sudah tidak ada orang di masjid itu, dia duduk di masjid tersebut. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tua, nenek-nenek, dia memikul dagangannya berupa makanan. Dia menceritakan, saya iba melihat nenek-nenek ini setua itu, dia masih menjaga kehormatannya dengan mencari nafkah sendiri. Maka saya ingin bersedekah. Saya tanyakan, berapa ini bu harganya? 5.000 rupiah. Ini saya beli 1. Padahal dia, saya tidak butuh makanan itu, tapi karena ingin sambil bersedekah, saya beli 5.000 dan saya ambil makanan tersebut. Tiba-tiba di waktu yang sama, tidak lama dari itu, ada seorang anak kecil berumur 7 atau 8 tahun. Anak kecil itu datang menghampiri nenek-nenek tersebut dan bertanya, ini berapa harganya nek? Atau bu, 5.000 rupiah harganya. Ini saya beli 50.000 rupiah. Diperhatikan oleh bapak ini tadi, saya beli 5.000, anak ini beli 50.000. Setelah selesai, kuenya akan diserahkan. Kata anak ini, kue ini untuk nenek. Loh, gimana nak? Bawa uang 50.000 itu. Diperhatikan oleh sang ayah itu tadi, bukan ayah anak ini, orang yang sudah berkeluarga. Luar biasa, saya 5.000 rupiah, itu pun kuenya saya ambil, walaupun nenek itu mendapatkan keuntungan. Anak kecil ini 50.000, yang kuenya itu pun dikembalikan kepada nenek tersebut untuk dijual kembali. Nenek itu mendoakan anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nenek ini pergi, dipanggil anak kecil ini oleh, saya panggil dia, sini siapa namamu, disebut namanya ini. Kamu beli kue 50.000, dari mana uangmu ini? Dia mengira ini anak orang kaya. Dia bilang, ini adalah uang jajan sekolah saya selama 1 minggu. Selama sepekan saya kumpulkan sengaja untuk sedekah. Uang jajannya dia. Dia bukan punya uang 200.000 yang 50.000 dia sedekahkan. Dia punya hanya 50.000 itu tadi. Termenung orang yang dewasa ini, subhanallah, anak ini lebih baik dari saya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Tidak kalah dengan perbuatan anak ini di ma'had kita. Ketika ma'had ini dahulu mengalami kesulitan untuk mencari sebidang tanah, dan kemudian kita melanjutkan pendidikan tauhid was sunnah ini, kita kesulitan mendapatkan bantuan dana pada saat itu. Tiba-tiba ada salah seorang talib dari tulab tanpa ana sebut, semoga Allah jadikan sebab kebaikan dia dan penjagaan Allah terhadapnya dan keluarganya. Talib ini sejak masih umur kurang lebih 13 tahun waktu itu atau 14 tahun mengumpulkan uang jajannya dari ayahnya. Kemudian dia sumbangkan untuk membeli semen dan pasir demi pembuatan bataku yang membangun ini sekarang, kelas-kelas ini. Dia kumpulkan uangnya, dia berikan untuk pengurus ma'had. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita pun sekarang dalam konteks melanjutkan perjuangan itu. Nah, teman-teman pengurus Asy-Syariah sempat pesimis, apa mungkin Ustaz? Awalnya mencanangkan 40 ribu, saya katakan 100 ribu insyaAllah. Apa mungkin dananya dari mana? InsyaAllah salafiyin dan anak-anak salafiyin. 5 ribu rupiah itu adalah uang jajan sebagian mereka untuk 2 hari atau 3 hari. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian oleh kepada para ayah untuk mendidik anak-anak kita yang masih di madrasah, bahkan yang di tingkatan TA, untuk mengeluarkan uang 5.000 rupiah donasi untuk apa ini? Menebarkan tauhid anti komunis, menebarkan tauhid anti komunis. Komunis adalah anti Allah, anti Tuhan. Ditanamkan ini apa? Sodako apa? Dakwah. Nina, kamu ingin bersodako untuk dakwah? Iya, ini uangmu, sodakohkan. Sejak masih kecil diajari perjuangan. Hari ini ditontonkan kepada ana video kaum Khawarij, ISIS, yang membawa anak-anak kecil mereka sampai bayi-bayinya ke Syria, mendidik anak-anak kecil itu menjadi Khawarij kilabun nar. Mereka di atas jalan yang salah, mereka di atas jalan yang sesat, yang Allah katakan tentangnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Itu jalannya mereka yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi. Hadil ayat aidan fil khawarij, ayat ini juga berbicara tentang kaum Khawarij. Anak-anak kecil mereka dilatih dengan keberanian menembak, mengatakan Allahu Akbar. Anak-anak kita at-tauhid, yang terbimbing dengan tauhid, jihadnya pun terlindungi dengan ilmu, jihadnya pun dengan izin para ulama dan waliul amr pemerintahnya. Jihad dalam rangka untuk menguatkan waliul amr pemerintah kita, pemerintah Indonesia, untuk menjadi lebih berani di dalam menumpas kekufuran, menumpas komunisme. Barakallahu fikum. Maka insyaAllah, sampaikan kepada saudara-saudara antum, kawan-kawan antum, di pondok manapun, ayo kita berjuang sekarang ini. Ini kesempatannya. Ini adalah bagian atau salah satu tahapan, mungkin dari tahapan panjang, entah apa yang akan terjadi pada tahun depan, 2 atau 3 tahun berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita untuk cinta tauhid, cinta Al-Quran dan sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemerintah kita kaki tangan yang jahat dari kaum kufar, Yahud atau Nasara ataupun komunis. Allah jauhkan dari pemerintah kita orang-orang jahat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.